Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami'al muslimin wal muslimat wa ila wali songo wa ila ulama al muassisin wal mujahidin fi jam'iyyati Nahdlatul Ulama aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina wa masyayikhana وإلى حضرة المصنفين لهذا الكتاب أنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين At-tarhibu minas-sihaq bainan nisa. Larangan keras lesbi antara sesama perempuan. Itu padha itu ing lakoni. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihaqun nisa zinan. Lesbi di antara sesama perempuan itu hukumnya juga zina. Bainahunna, di antara mereka sesama perempuan itu. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun la yaqbalullahu syahadat alla ilaha illallah. Ada tiga orang, tiga golongan Allah tidak menerima syahadat mereka. Allah tidak menerima syahadat mereka ketika mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Siapa itu? Yang pertama ar-raqibu wal markub, orang yang nunggangi dan yang ditunggangi, lanang podo lanang, tunggang-tunggangan, sing nunggangi sing ditunggangi sama-sama haram, sama-sama tidak diterima syahadatnya. Konco-konco waria yang kadang di jalan melakukan itu, saman mandekang, saman mandek cak, cek podo selamete. Yang kedua, yang tidak diterima syahadatnya, warraqibatu wal markubah, orang perempuan menunggangi perempuan, yang menunggangi dan yang di tunggangi, sama-sama tidak diterima syahadatnya. Lesbi. Wal imamul jair, dan pemimpin penguasa pejabat yang dolim, tidak berlaku adil kepada dirinya, kerabat, keluarga maupun orang lain. Tidak berlaku adil kepada orang karena beda suku, karena beda partai, karena beda agama, dan sebagainya. At-tarhibu minal qadhaf, larangan keras menuduh zina. Dan kalimatnya tidak mesti sampean zino, enggak mesti begitu. Kadang begini, sampean lho ora duwe bapak. Ngomong begitu itu berarti nuduh ibunya orang itu dulu zina. Itu. Sampean iku lho anak kowar. berarti nuduh ibunya zina. Larangan keras menuduh zina tanpa bukti. Wa minas sibabi, larangan keras pisuh-pisuan. Iki arek Malang, arek Pasuruan, arek Surabaya fase. Kadang ketemu bukan assalamualaikum. Ketemu ya langsung gadang kacuk. Gadang kacuk tapi saking cepetnya disingkat. Wali'an, larangan keras saling melaknati. Qala Allahu ta'ala, Gusti Allah dawuh, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jalta. Orang-orang yang menuduh zina kepada wanita-wanita merdeka, wanita yang baik-baik, dituduh zina. Thumma lam ya'tu, lalu mereka tidak bisa menghadirkan bi arba'ati syuhada, empat orang saksi di pengadilan. Orang yang kayak begitu itu, fajlituhum, wahai aparat, wahai para hakim, cambuklah mereka yang menuduh zina itu. Samanina jaldatan, 80 kali cambukan.